fajar menyapa di lantai digital. Menata sistem, merapikan hal ihwal. Seiri bermula, ringkaskan yang tak perlu. Membuang debu, membuka jalan baru. Saiton menjaga setiap aset berharga, agar harmoni selalu terjaga. Satu persen tiap hari, langkah yang pasti. Bukan tentang kecepatan, tapi tentang dedikasi. Sokunin beraksi, di balik frekuensi. Mencari murni di tengah bisingnya inovasi. Kaiser, perubahan kecil yang abadi. Membangun kuil dalam sistem yang rapi. Vertif flow mengalir dalam detak yang jernih. Tanpa kekacauan, tanpa rasa letih. Dari tangan Sokuin, nada pun tercipta. Menuju kesempurnaan yang kita cita-cita. Membersihkan sisa skrip yang usang. Seiketsu merawat standar yang terpancang. Shitsuke membangun disiplin di dalam jiwa, agar karya kita tak sekadar peristiwa. Setiap beat, setiap byte punya tempatnya dalam orkestra industri yang megah suaranya. Merapikan kode, menjernihkan vokal. Etos industri, hasil yang global. Kita perbaiki, kita murnikan.